بسم الله الرحمن الرحيم. Apa ukuran keberhasilan orang salat? Pertama Quran surah 29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, kita sampaikan pada akhwat kita yang pertama, saya tidak perlu sebutkan namanya. Pertama, mesti ada perubahan yang tampak dalam dirinya, dia sudah mulai meninggalkan dua sumber keburukan. Satu fahsya, kedua mungkar. Fahsya, keburukan yang muncul lewat syahwat. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, pornografi, pornoaksi, LGBT, itu fahsya. Sekarang, mohon adinda coba ukur apakah yang dimaksudkan ikhwan tadi sudah mulai meninggalkan perbuatan fahsya atau belum. Perhatikan bagaimana cara dia bertutur. Perhatikan bagaimana cara dia bersikap. Apa yang kesenangan dia nikmati. Gambar-gambar apa yang dia lihat. Acara apa yang dia senangi. Lihat ukuran yang pertama. Kalau semua ini sudah berjalan dengan baik, maka ada perubahan positif dalam dirinya. Kedua, mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu, perut, dan akal. Berdusta itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Maaf, maaf teman-teman sekalian. Segala hal yang buruk-buruk disebut dengan mungkar, bersumber dari perut dan akal. Sekarang coba cek, bagaimana kata-katanya, bagaimana perilakunya, bagaimana tindakannya. Kalau sudah mulai berubah pada kebaikan-kebaikan, lebih santun dia, sikapnya lebih baik, hal-hal yang buruk dulu pernah dikerjakan seperti minum-minum dan sebagainya, bukan cuma ditinggalkan, tapi sudah tidak suka mendengar dan melihatnya. Maka ada perbaikan positif dalam hal ini. Jelas di sini? Tayyib, itu ukuran yang pertama. Dua, Anda sebutkan dia sudah mulai mengaji. Mengaji, ya, mulai kembali kepada Al-Quran. Mari kita lihat tipikal orang mengaji itu terbagi tiga bagian. Satu, wa minhum zalimun li nafsi. Quran surah ke-35 ayat 32, paling kiri sebelah atas. Satu, ada yang masih zalim. Ada yang masih zalim. Dia bisa baca Al-Quran, dia hafal ayatnya bahkan, tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan ketentuannya. Ayatnya mengatakan, maaf, maaf ya, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan menggosipkan orang lain. Dia tahu ayatnya. Tapi ketika hafal ayat, dia tidak mengamalkan isi kandungan ayatnya, disebut orang zalim. Hafal Quran tapi tidak mengamalkan isi yang dia hafalkan. Gosip masih dia kerjakan. Misal, wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Dia hafal ayatnya tapi masih berdusta, ada yang salah dalam dirinya. Jelas? Baik, fawailul lil musallin, celaka orang yang lalai dalam salatnya. Hafal ayatnya tapi masih melalaikan salatnya. Maka dia disebut sebagai orang zalim sekalipun hafal ayat Qur'annya. Kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang mulai memperbaiki diri tapi belum bisa berbagi. Ini cirinya apa? Mulai rajin mengaji, belajar tajwid, kemudian belajar membaca Al-Qur'an dengan benar, mulai dia menghafal. Berbagi belum bisa tapi ada perubahan tampak dalam dirinya. Yang biasanya baca majalah-majalah sekarang beralih ke Quran, mulai mojok-mojok di masjid, mulai cari guru untuk belajar, level nomor 2. Dan kita nanti lihat Anda ada berada di mana. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah. Ada orang-orang yang sudah bisa berbagi. Jadi hafal Qur'annya, dia mengajar kandungannya dengan izin Allah dibimbing pada hal-hal yang terbaik. Minimal orang ini harus masuk pada level yang kedua. Mulai bergerak mengaji, boleh menunjuk pada kebaikan dan tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Kalau tanda-tanda itu sudah hadir dalam dirinya, meninggalkan yang buruk-buruk, maka mulailah kemudian berlaku hukum Allah di Quran surah ke-24 ayat ke-26.